jaya. Peninggalan purba menghias Nusantara sepanjang masa. Borobudur nyata dikenal dunia, banyak pariwisata menyaksikannya. Biarlah tegak berdiri, bahagialah, bahagialah sepanjang hari. Borobudur nyata gagah dan perkasa menjulang ke angkasa Indonesia. Ke angkasa.